بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullan dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah kajian dalam kitab Huququl Aulad 'ala al aba' wal ummahat. Sebelumnya kita sudah memasuki hak-hak anak setelah lahir, yaitu yang kelima, an-nafaqatu 'alaihim wa ib'amuhum min al-halal wal ibti'adu 'anil muharramat. Orang tua berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka, memberi makan mereka dari yang halal, dari zat makanannya yang halal, juga dari usahanya yang halal. Walibti'adu 'anil muharramat, dan menjauhkan anak-anak dari yang diharamkan. Karena sesungguhnya kata Syekh, jika kita memberi mereka dengan perkara-perkara yang haram, menafkahi mereka dari jalan yang haram, maka berarti kita sudah berkhianat. Tentu saja ini adalah perkara yang tidak boleh kita diam darinya, karena sesungguhnya masalah ini sangat berat ketika seseorang, khususnya orang tua, tidak memperdulikan keharaman-keharaman yang didapatkan oleh anak-anaknya. Karena seperti yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, kullu lahmin nabata minas suhd, setiap daging, yakni anggota tubuh yang tumbuh dalam tubuh kita, minas suhdi, dari as-suhd. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan as-suhdi maksudnya minal kasabil haram, dari usaha yang didapatkan dari jalan yang haram. Dari jalan yang haram tentunya banyak sekali. Untuk lebih terhayati oleh kita, untuk lebih dirasa lagi itu adalah hukum yang harus kita lakukan, maka tafaddalu cari perkara-perkara yang diharamkan itu. Nah, kita tanya, kita buka referensi, kemudian kita catat, semoga itu menjadi sesuatu yang berbekas dalam diri kita sebagai catatan kita masing-masing. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, kullu lahmin nabata minasuh, siap daging yang tumbuh dari jalan usaha yang haram, asuh. Nah, apa kata beliau? Fannaru awla biha, atau fannaru awla bihi. Maka api itulah, api neraka lah yang lebih pantas untuk menyantapnya. Walhamdulillah, kita memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari memakan makanan yang haram dan dari memberikan nafkah kepada anak-anak kita dari jalan yang haram. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Maka kata Syekh, berkenaan dengan kewajiban orang tua yang kelima ini, hendaklah dia berusaha untuk mencari nafkah yang halal, memberikan nafkah kepada mereka dari harta yang baik, agar dia bisa mengambil manfaat dari kesolehan anaknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab makanan-makanan yang halal ini akan menjadi sebab untuk kesolehan anak-anaknya. Sering kita dengar cerita para ulama yang menjaga dirinya dari makanan-makanan yang haram, yang orang tuanya senantiasa berusaha keras dari memakan atau dari memberikan makanan-makanan yang haram, sehingga mereka menjadi orang yang cerdas, orang yang kemudian dapat memahami dan menerima ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inni rahiman wa rahimakumullah wa akhawatillah. Sudah kita bacakan yang keenam adalah al-inayatu wal-ihtimam bita'lim al-ibni wal-binti ma yanfa'ahu fi dinihi wa dunia. Di antara hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya adalah diperhatikan, al-inayah wal-ihtimam. Syekh menyebut dua kalimat yang sama, al-inayah dengan al-ihtimam itu sama. Wallahu a'lam. Namun yang nampak anda pahami bahwasannya ini adalah merupakan isyarat bahwasannya hal ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para orang tua. Al-inayatu wal-ihtimam bita'limin ibni wal-bint. Betul-betul memperhatikan, ya, untuk mengajari anak-anaknya dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan pelajaran-pelajaran yang berguna bagi anak tersebut, apakah dalam masalah agamanya ataukah dunianya. Maka kata beliau, hafizahullahu ta'ala, فَيَنْبَغِي أَنْ يُغْرَسَ فِي قَلْبِ الصَّبِيِّ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَدْ. Dan yang harus didahulukan adalah menanamkan dalam hati sang anak keimanan kepada Allah. Kita tanamkan keimanan kepada Allah, apakah terhadap rububiyahnya, sampai dia ngerti tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang berkenaan dengan uluhiyahnya, sampai dia faham tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak terjebak dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang penuh dengan improvisasi pada zaman ke zamannya. Agar dia juga faham terhadap asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam dirinya betul-betul memiliki keimanan yang mantap, keimanan yang sempurna. وَهَذَا الْإِيمَانُ هُوَ أَطْيَبُ وَأَكْمَلُ وَأَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيمَا يَغْرِسُهُ الْأَبُ وَتَغْرِسُهُ الْأُمُّ فِي قَلْبِ الْوَلَدِ. Dan menumbuhkan keimanan dalam hati sang anak ini adalah merupakan perkara yang paling baik, paling sempurna, paling luar biasa dari usaha yang dilakukan oleh seorang ayah dan ibu ketika menanamkan hal itu di hati sang anak. Lebih besar pahalanya, lebih sempurna dan lebih baik pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap kecil ketika kita mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah sejak mereka umur 4 tahun. Nah, jangan kita menganggap anak ini belum bisa mengerti sehingga kita lewatkan pendidikan ini kepada mereka. Perhatikan, umur 4 tahun, anak-anak sudah bisa meniru apa yang dia lihat. Dari bahasa, dari gaya, dari sesuatu yang tidak disangka, ternyata anak ini bisa meniru apa yang dilihatnya. Apakah karena seringnya atau karena cerdasnya anak tersebut? Nah, maka jangan sampai kita terlintas dalam pikiran untuk melewatkan pengajaran-pengajaran kita kepada anak yang meskipun dalam usia dini seperti ini, untuk memperkenalkan hal-hal yang berkenaan dengan tauhid. Harus diantarkan ala qadri uqulihim, sesuai dengan akal dan pemahaman mereka. Di usia 4 tahun, setiap harinya selama 365 hari ya, setiap hari diajarkan. Terus datang ke usia 5 tahun, 360 sekian hari kita ajarkan lagi, setiap hari, tidak boleh terlewat. Bagaimanapun caranya dengan bahasa mereka, yang penting kita berharap bahwasanya apa yang kita katakan selama ratusan hari itu nanti akan berbekas di sekian ribu harinya. Pada umur dia sudah misalkan 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kita dapatkan ternyata mereka tidak susah memahami pelajaran-pelajaran akidah secara teoritis. Nah, wa huwa fatihatu kulli khair. Dan sesungguhnya menanamkan aqidah al-imanu billah dalam hati sang anak adalah merupakan muqaddimah untuk mendapatkan, untuk membuka segala kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa bir. Juga dia yang akan mendasari setiap ketaatan dan birrin, sikap baik dia kepada orang tua, kepada sesama, kepada guru, kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika akidah ini sudah tertanam, seseorang tidak akan susah lagi untuk menginginkan kebaikan yang dia lihat dan dia saksikan dari anaknya. Tapi jangan heran kalau misalkan kita menjauhkan mereka dari pendidikan-pendidikan akidah sejak dini, kita akan sulit mendapatkan pemandangan yang dapat menenteramkan hati, menyejukkan mata ketika kita melihat anak-anak kita. Sekali lagi, kita tidak boleh menganggap hal ini sepele. Al-aba wal-ummahat la budda min ta'abin wa min muraqabatin. Al-aba wal-ummahat harus senantiasa mau lelah, mau capek. Sebagaimana dia bersedia untuk capek, untuk lelah dalam masalah dunianya. Keun wae aing ditembrak hujan, ditembrak angin ge. Misalnya. Demi apa? Asal anak istri saya bisa bertahan hidup. Rela. Untuk bekerja siang malam bahkan jauh dari tempat tinggal. Untuk apa? Untuk masalah dunia. Keun wae gering saeutik mah. Karena apa? Karena merasa sayang kepada anak, merasa perhatian kepada anak. Karena ingin kebaikan dalam diri anak-anak kita atau keluarga kita. Ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, maka berfikirlah lebih untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ketika mereka kekurangan makanan, ketika mereka kekurangan perhatian dari kita, paling sakit. Seorang muslim tidak akan kehabisan langkah ketika dihadapkan musibah seperti itu. Tapi terpikirkah oleh kita ketika mereka kurang dari sisi akidah, kurang dari pendidikan agama? Bagaimana nasib mereka ketika kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat? Bagaimana ketika kita memperhatikan anak kita sedang berenang di dalam api? Na'udzubillah. Karena mereka tidak terdidik ketika hidupnya bersama kita. Tidak diperhatikan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan agama mereka. Tidak kita tanamkan akidah dalam hati-hati mereka. Kita biarkan mereka dengan pendidikan-pendidikan luar. Dan pendidikan-pendidikan lingkungan mereka yang merusak. Maka hendaklah kita waspada dan hati-hati. Hendaklah kita rela untuk lelah, lebih lelah lagi untuk perhatikan ini. Untuk perhatikan sisi-sisi agama anak-anak kita. Seorang ummahat, seorang ibu, harus senantiasa lebih mau capek lagi di badan suami. Dia harus betul-betul bisa mengontrol perkembangan anaknya dari setiap jam. Bukan setiap harinya, setiap jam harus dia perhatikan apa yang sekarang dipegang oleh anak. Apakah dia sedang memegang HP, pegang remote, kontrol, mengalih-ngalih channel dari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya? Ataukah yang dipegang anak ini adalah sesuatu yang akan menyelamatkan dia? Hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan diamnya anak, tidak menangis anak, tapi kita tidak perhatikan apa yang menyebabkan mereka antang. Jangan-jangan main game. Jangan-jangan sedang main dengan orang-orang yang jelek. Jangan-jangan sedang nonton Tom and Jerry. Ya, bukan TV, tapi kalau dari YouTube bagaimana? Hati-hati, anak sekarang bisa ngulik. Nah, maka harus lelah. Harus capek meskipun sudah baru saja nyuci piring. Baru saja nyuci baju. Baru saja beres-beres kamar. Kemudian harus perhatikan anaknya yang masih kecil. Lah, tidak ada alasan untuk lelah. Karena labudda min ta'ab. Harus lelah memang. Walabudda min muraqabah. Harus terus memantau keadaan anaknya, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena ini untuk keselamatan mereka dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam perkembangannya di masa yang akan datang. Maka perlu kita menyediakan kunci yang akan membuka kebaikan untuk anak-anak kita, yaitu dengan mendahulukan gharsu al-iman billah. Kita tanamkan pada anak-anak kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. wa huwa aslun asilun fi istiqamatil mar'i wa istiqamatil ibni wal bin. Kata Syekh, menanamkan akidah ini adalah merupakan hal yang paling pokok, paling mendasar. Tidak ada lagi yang menjadi pondasi selain ini. Fi istiqamatil mar'i, dalam keistiqomahan seseorang, wastiqamatil ibni wal binti, dan istiqomahnya anak-anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka hendaklah kita bersemangat untuk semakin siap merasa lelah dalam perhatikan pendidikan mereka. Apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita hadapi, bagaimanapun seramnya, maksud seram, ketika kita membaca formulir harus 2 juta. Waduh, ini seram buat kita. Seram kumaha tidak harga ayah ayana uwa isu. Ayana kudu masukkan sekolah mayar 2 juta, tiap bulan bakal ditagih 200 ribu. Berpikir ke situ, gak jadi-jadi. Mending kalau dia didik anaknya di rumah. Kalau tidak terdidik, khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah salafiyin, asas mereka adalah at-ta'awun. Asas kita adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awunlah kalian dalam hal al-birr dan at-taqwa. Ana secara pribadi dan mengajak kepada ikhwah sekalian untuk senantiasa menanamkan kesiapan untuk mengamalkan ayat ini dalam berbagai kondisi, terutama kondisi kita saat ini dan yang akan datang, di mana salafiyin qaddarullah wa masya'a fa'al, yang sering terlihat pemandangannya mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa, maksudnya artinya tidak terlalu seperti orang muda, tapi alhamdulillah ketika orang melihat, kok tenang ya, katanya salafi juga teripuh. Alhamdulillah. Ini berarti ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengajak semuanya untuk senantiasa ta'awun. Ketika kita bisa saling memahami kondisi di tengah-tengah kita, maka kita himbau bahwasannya pendidikan untuk anak-anak kita tidak boleh terhenti. Pendidikan antara anak-anak kita tidak boleh kemudian terganggu dengan perkara-perkara yang sifatnya tidak esensial, tidak mendasar. Nah, dimanapun kita, bagaimanapun kita, maka kita harus tetap bisa saling memahami, kemudian saling ta'awun antara satu dengan yang lainnya, untuk senantiasa menjaga anak-anak kita di lingkungan yang dapat menanamkan kebaikan-kebaikan, terutama keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tertanam dan terpatri betul-betul dalam hati mereka sejak mereka dalam usia dini. Qala hafizahullah taala, wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yubayyinu li ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa ghulamun saghir yardifuhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjelaskan kepada Abdullah ibn Abbas, sementara dia waktu itu masih anak kecil, yardifuhu, yang sedang dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ya, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat-kalimat kepada seorang anak kecil, Abdullah ibn Abbas. Inni u'allimuka kalimat, aku akan ajari engkau beberapa kalimat. Kalimat yang pertama adalah ihfazillaha yahfazuka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillaha. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Tauhid diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang Abdullah bin Abbas tidak akan memahami kalimat-kalimat ini. Diajarkan. Nah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha, jagalah Allah, tajidhu tujaha. Kamu akan dapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta tolong kepada Allah. Diajarkan kalimat-kalimat tauhid. Diajarkan tentang rububiyah Allah. Diajarkan tentang uluhiyah Allah. Diajarkan tentang asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, annal ummata, sesungguhnya umat ini, seluruh manusia yang ada, law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu, sungguh mereka tidak akan bisa memberikan semua itu kecuali dengan satu hal yang memang Allah sudah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, jika mereka ingin mengganggumu, mencelakaimu, mereka ingin menimpakan madarat kepadamu dengan sesuatu yang mereka inginkan, semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Memberikan wawasan tentang takdir dan keberanian kepada Abdullah ibn Abbas, sehingga tidak diajarkan untuk berharap, bergantung dan takut kepada manusia. Tapi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengaitkan hatinya senantiasa kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah lanjutan dari poin yang ketujuh atau yang keenam, pentingnya orang tua menanamkan atau memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Mendidik mereka dengan sesuatu yang berguna dalam hal agamanya, dan ini yang harus diprioritaskan juga dalam dunianya. Dan sepertinya untuk masalah ini seseorang lebih terlatih instingnya untuk mempertahankan kehidupan mereka di dunia. Tapi jangan sampai hal ini membuat kita lupa bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana kita harus memberikan perhatian besar dalam urusan-urusan agama mereka. Karena untuk masalah dunia itu semua sudah tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya. Seseorang tidak boleh merasa gusar, tidak boleh merasa tegang menghadapi kehidupannya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan untuknya selama dia mau menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam Ibn Rajabin fi jami'il ulumi wal hikam inda hadha al-hadith. Al-Imam Ibn Rajab, beliau menyebutkan penjelasan hadis ini di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan wa man hafizallaha fi sibahu wa quwwatihi hafizahu Allahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa 'aqlihi. Di sana beliau menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala di masa kecilnya, wa quwwatihi, dan di masa dia sedang kuat-kuatnya, sedang energiknya, dia jaga Allah, dia jaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia amalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, dan dia jauhi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala marah dari. Hafizahu Allahu fi hali kibarihi wa du'fi quwwatihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya ketika dia sudah datang di masa tuanya, dan ketika dirinya mulai melemah, kekuatannya sudah mulai berkurang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang tersebut, disebabkan ketika dulu di masa kecilnya dia senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berarti kita harus mengantarkan anak-anak kita sejak kecil itu untuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa ketika mereka sudah mandiri pun mereka tidak usah susah-susah untuk diarahkan dalam sikap mereka untuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa 'aqlihi. Dan barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, kata Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya lebih banyak lagi, yaitu kenikmatan dalam pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya, akalnya, sehingga dia bisa memaksimalkan apa yang harus dia lakukan dan harus dia amalkan. Famtila'ul qalbi 'ubudiyatan lillah wa tahqiqul ikhlasi lahu wa ghursu dhalika fil abna'i huwa min ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala fi nufusihim. Maka memenuhi hati-hati anak-anak kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menanamkan keikhlasan tersebut pada anak-anak kita, huwa min ta'zimillahi fi nufusihim. Ini adalah termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jiwa mereka. Wa irsyadihim ilal khair, dan berarti kita membimbing mereka, membawa mereka, menunjukkan mereka kepada kebaikan. Fahadha fihi manfa'atun lil ibadi aba'an wa auladan wa auladan fil ula wal akhirah. Tentunya semua ini adalah merupakan satu sebab yang akan mendapatkan atau menjadikan manfaat bagi seorang hamba. Apakah sebagai ayah, ataukah sebagai anak, di dunia ataukah di akhirat. Ketika kita sudah bisa mengarahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan, memenuhi hati mereka dengan keikhlasan, dan menanamkan kepada mereka benih-benih keimanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhawati fillah barakallahu fikum. Selanjutnya adalah yang ketujuh di antara hak-hak anak yang harus didapatkan dari orang tua. Tarbiyatul abna'i wal banati 'ala makarimil akhlaq والتحذير من مساوئ الأخلاق فهذا من العلم النافع. تربية tarbiyatul abna wal banat, yakni mendidik anak-anak kita, apakah yang laki-laki ataukah yang perempuannya, ala makarimil akhlak, di atas akhlak-akhlak yang mulia, mengenalkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia, akhlak orang-orang mulia, akhlak orang-orang yang terkenal dengan orang-orang soleh, makarimil akhlak, wa tahdhir min masawil akhlak, dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Ditahdhir, kalimat tahdhir ini sudah tidak asing di tengah-tengah kita. Tahdhir adalah memperingatkan manusia dari sesuatu yang dapat mencelakai dirinya. Tahdhir adalah peringatan, artinya peringatan, memperingatkan anak atau manusia dari sesuatu yang membahayakannya atau yang merugikannya. Mau kemana? Ke pasar. Awas ya, kalau beli tomat jangan yang wali ini, tapi warung sebelah sana. Itu tahdhir namanya. Mentahdhir teman kita untuk tidak belanja tomat ke toko yang namanya fulan. Kenapa? Karena kita tahu si fulan itu suka mengurangi berapa os ketika nimbang. Ini namanya tahdhir. Dan kita kasihan kepada teman kita, padahal juga yang diambil cuma berapa os. Dia juga sebetulnya enggak akan merasa kerugian. Tapi karena kita sudah sebel lihat orang kayak gini, ya, berapa kali seperti itu dia nipu terus, kita tahdhir teman kita. Kenapa? Agar tidak rugi. Apalagi tahu kita teman ini jualan. Tahdhir. Lihat bagaimana insting atau naluri seorang ingin selamat dalam membeli tomat pun berlaku tahdhir. Nah, ini artinya kita tidak mau kalau kita mendapatkan sebuah kerugian. Bahkan kita pun tidak mau kalau teman kita ditimpa sebuah kerugian. Maka tahdhir min masawil akhlak ini harus betul-betul diperhatikan. Kita harus mentahdhir anak kita dari akhlak-akhlak yang jelek. Tentu akhlak-akhlak yang jelek itu tidak wujudnya tidak seperti pohon terlihat ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek lah. Tapi biasanya akhlak jelek ini pun kita akan temukan dari seseorang yang hidup, yang mungkin dicintai dan disenangi oleh anak-anak kita. Sehingga kita terpaksa harus mentahdhir teman-teman yang menjadi teman anak kita. Kenapa alasannya? Karena ada masawiul akhlak di situ. Dan ini adalah kewajiban, hak yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Selain tarbiyatul abna wal banat ala makarimil akhlak, juga at-tahdhir min masawiil akhlak, memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Yang paling pertama yang harus kita pahami dari poin-poin seperti ini, maka berarti falyuballigh asyahid al-ghaib, berarti orang tua yang pertama kali harus tahu tentang makarimul akhlak dan masawiul akhlak. Ketika orang tua tidak tahu tentang makarimul akhlak, tidak tahu tentang masawiul akhlak, tidak tahu harus bagaimana mempraktekkan semua itu di dalam kehidupannya, maka jangan-jangan, dan tidak mustahil ternyata yang menularkan masawiul akhlak itu adalah orang tuanya sendiri. Ini bahaya. Sehingga orang tua sendiri harus bisa mentahdhir dirinya dari masawiul akhlak. Ketika dirinya menyadari bahwasannya dia pernah hidup di kubangan kebiasaan yang jelek, maka hati-hati ketika kita sudah diperkenalkan dengan sunnah ini. Seolah-olah kita melangkah di jalan yang di situ penuh beling, penuh benda-benda tajam, sehingga kita mengatur irama langkah. Tidak seperti halnya kita orang yang berjalan dalam keadaan buta, tapi betul-betul dipilih mana jalan yang sekiranya tidak akan membuat kaki kita terluka. sehingga kita hati-hati dalam memperlihatkan sesuatu di hadapan anak-anak kita. Demikian juga kita menjaga mereka dari pandangan-pandangan yang akan merusak mereka. Qala li'anna al-akhlaqa laha manzilatun rafi'atun fi syar'il mutahhar. Menanamkan kepada mereka akhlak yang baik, yang mulia, memperingatkan mereka dari akhlak yang jelek. Kenapa? Karena akhlak ini adalah merupakan satu perkara yang mempunyai kedudukan yang luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan firman-Nya yang menceritakan tentang ucapan Luqman kepada anaknya ketika mengajarkan akhlak-akhlak itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya, kalimat panggilan yang penuh dengan kecintaan terhadap seorang anak. Ya bunayya, aqimis shalah, tegakkanlah salat lengkap dengan rukun dan syaratnya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruflah dan lakukanlah nahi munkar. Ajaklah orang untuk berbuat ma'ruf atau lakukanlah olehmu hal-hal yang bersifat ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan berhentilah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah kamu ketika menerima musibah, ketika mendapatkan musibah. Bersabar di atas takdir, bersabar di atas ilmu, bersabar di atas kesabaran ketika menanggung apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Inna dhalika min azmil umur, dan ketahuilah sesungguhnya wasiat ini adalah merupakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus betul-betul dijaga. Mendirikan sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, berarti dia pun menjalankan hal-hal yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Mengetahui perkara-perkara yang ma'ruf untuk dilaksanakan, mengetahui perkara-perkara yang munkar bukan untuk diceritakan tapi langsung ditinggalkan. Bersabar di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sesungguhnya ini adalah perintah Allah yang harus betul-betul dijaga. Wala tusakhir khaddaka linnas, janganlah kamu berpaling atau memalingkan mukamu ketika kamu berbicara dengan manusia ataupun ketika manusia mengajak engkau bicara. Berbicara jangan sampai sambil ngabalir. Kemana tadi itu sampai memalingkan muka, tidak melihat wajah, tidak melihat matanya. Nah, wala tusahhir khaddaka linnas, karena menganggap manusia yang ngajak bicaranya tidak punya nilai, terpenting ngomong jeung manehna. Istikbarun alaihi, merasa dia tinggi dari orang tersebut sehingga dia tidak memberikan sikap yang sewajarnya, yang sepantasnya. Wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan mukhtallan mutabakhthiran, dengan gaya sombong, dengan gaya seorang bos, dengan gaya seorang yang punya derajat tinggi dibanding dengan yang lain. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka terhadap orang demikian. Waqsid fi masyika, tetapi tawadu'lah engkau ketika berjalan. Waqdud min sawtik, dan rendahkanlah suaramu. Jangan kamu tinggikan suara. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya akbah wa abghar, suara yang paling jelek dan mengesalkan itu adalah suara himar, binatang yang terkenal dengan kebodohannya. Suaranya jelek. Pernah mendengar suara himar? Sudah keras. Saya diceritakan. Waduh, kalau sudah kayak mesin apa ya? Mending mesin. Kalau punya ongkos, terbang, dengarkan suara himar. Nanti. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya, suara paling jelek, paling dikesalkan ketika mendengarnya adalah la sautul hamir. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengeluarkan suara dengan keras, teriak-teriak, bicara tidak tawadhu, tidak merendahkan suaranya, maka ini adalah ibaratnya dia serupa dengan seekor himar yang kalau bersuara bising, bersuara berisik, bahkan mengganggu orang-orang yang mendengarnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Luqman, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, mengajari anaknya, mendidik anaknya dengan makarimul akhlak, untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian ditahdir, diperingatkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Wala tusafir, jangan kamu begini. Ini adalah tahdir, karena dilarang untuk melakukan hal seperti ini. Wala tamsi, kayak tadi, jangan beli tomat di sana. Nah, ini Luqman mendidik anaknya agar dia tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, karena ini termasuk kepada masawi al-akhlaq. Fal ihsan ilal awlad, maka bentuk ihsan seseorang kepada anak-anaknya, tarbiyatuhum at-tarbiyatal hasanah an-nafi'ah min khairi ilmin yata'allamuhu al-waladu zakaran kana am untha. Maka termasuk kebaikan yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah mendidik mereka dengan pendidikan-pendidikan yang baik dan berguna. Pendidikan-pendidikan yang baik dan berguna seperti kebaikan atau ilmu yang baik yang dipelajari oleh anak-anaknya, laki-laki kah ataukah perempuan. Sebagaimana kita kenal dari orang tua para ulama zaman dahulu yang masih belajar ketika itu sebagai murid dari guru-gurunya ketika itu, sebagaimana diceritakan oleh Imam Malik tentang ibunya yang ketika itu mendandani beliau untuk pergi ke seorang guru. Kata Imam Malik bahwasanya ibunya ketika itu memakaikan imamah kepadaku, kemudian berkata kepadaku, idhab ila Rabi'ah, pergi kamu ke Rabi'ah, wa ta'allam min adabihi, dan pelajarilah adabnya, pelajarilah sikap dan tingkah lakunya, pelajarilah akhlaknya sebelum kamu belajar ilmunya. Aw kama qala rahimahullah. Ini menunjukkan perhatian yang sangat besar orang tua terhadap anak-anaknya ketika mereka diamanatkan untuk belajar akhlak. Sekali lagi berkaitan dan sangat berkaitan sekali, maka kita sebagai pendidik orang tua, yang mengurusi anak-anaknya di rumahnya, maka hendaklah dia senantiasa bersemangat untuk mempelajari akhlak, adab para ulama, para rasul. Karena walhamdulillah hari ini kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ulama ingin mengetahuinya harus berjalan berjauh-jauh. Berhari-hari bahkan. Kita buku tinggal beli, enggak bisa beli pinjam. Banyak teman, banyak saudara. Tinggal baca. Ya. Sekali lagi, jangan sampai, dan mudah-mudahan tidak ada, ada seorang salafi yang kegemarannya membaca novel. Ya. Membaca novel yang notabene itu adalah cerita-cerita fiktif. Ibaratnya kita sedang mendengarkan wakepo. Ya, orang yang ngadongin, ceritanya bohong semua. Ya. Cuman dengan gaya bahasa dan tulisan seorang sarjana terlihat seperti ilmiah, padahal dia sedang dicetak menjadi seorang sarjana pelamun. Nanti gawe nate ngalamun. Ya. Nah, katanya itu adalah cerita penuh inspirasi. Bohong. Kadar. Cerita yang penuh inspirasi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang penuh inspirasi adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siyar a'lam an-nubala, kisah perjalanan. Para ulama, para orang-orang cendekia, orang-orang yang menjadi tokoh di zamannya dan di zaman kita, kendati pun mereka adalah tinggal cerita. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Juga seperti yang disebutkan dari Ibrahim ibn Hubayb bin Syahid, beliau berkata, ayahnya pernah mengatakan kepadanya, ya bunayya, ittil fuqaha wal ulama. Wahai anakku, datangilah para ulama, wa ta'allam minhu, belajar kamu dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, dan ambil dari mereka akhlaknya, sikap perilakunya. Fa inna dhalika ahabbu ilayya laka min kathirin min al hadith, sebab yang seperti itu lebih aku sukai darimu daripada kamu banyak mengambil hadith. Dan ucapan-ucapan para ulama yang lainnya yang menggambarkan tentang pentingnya seseorang, yaitu orang tua terutama, untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Apakah adab dan akhlak kepada teman-temannya, kepada apalagi kepada orang tuanya, kemudian kepada gurunya, kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, diajarkan makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Dan tidak mengajarkan kepada mereka akhlak yang sebaliknya. Nah, tidak diajarkan membenci, tidak diajarkan memusuhi tanpa alasan-alasan yang syar'i. Tapi kalau misalkan kebencian, permusuhan itu dibangun di atas dasar yang kokoh, yang dibolehkan oleh syariat, maka ini adalah harus. Nah, karena kita melakukan semua itu lillah, bukan karena hawa nafsu kita atau bukan karena kekesalan kita kepada seseorang, tapi betul-betul lillah, sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya cinta kita atau kebencian kita terhadap seseorang maka harus didasarkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kalau terjemahannya adalah, ini seruan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau menyebutkan penjelasan ayat ini. Kata beliau rahimahullah, وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عبد الرزاق الفريابي سعيد بن منصور عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر telah mengeluarkan riwayat ini, dan Al-Hakim beliau bahkan mensahihkan riwayat ini. An Ali ibn Abi Talib fi qawlihi qu anfusakum wa ahlikum nar. Riwayat itu dari Ali bin Abi Talib, yakni dalam menjelaskan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata beliau radhiyallahu anhu, allimu anfusakum wa ahlikum al-khayra wa adibuhum. Ajarkanlah diri-diri kamu sendiri dan keluargamu al-khayra, kebaikan, wa adibuhum, dan didiklah mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Adibuhum, yakni lebih khusus lagi mengajarkan adab kepada mereka. Kalau tadi alimu al-khayra, ajarkanlah kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang paling baik tentunya adalah diawali dengan tauhidullah, nah, dan kemudian mendahulukan adab-adab yang baik. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah Ibnu Umar beliau mengatakan, ya hadza أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما mengatakan, أحسن أدب, perbaikilah atau ajarkanlah kepada anakmu adab yang baik. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang ini. Diajari adab tidak anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun an birrika, juga dia akan ditanya tentang sikapnya kepadamu, apakah dia berbuat baik ataukah berbuat sebaliknya. Nah, tentunya perbuatan baik yang lahir dari anak-anak kita itu tergantung kepada adab yang kita bekali kepada mereka. Jika kita bekali mereka dengan adab-adab yang baik, maka mereka akan berbuat sesuai dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tafsir dari ayat di surat At-Tahrim yang tadi dibacakan di atas, ayat ke-6. Yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara adalah adibuhum wa allimuhum. Ajarkanlah kepada mereka adab dan ajarkanlah mereka hal-hal yang baik yang berguna, fi dinihim wa dunyahum, hal-hal yang berkaitan yang berurusan dengan agama mereka, atau hal-hal yang berkaitan dan yang berurusan dengan dunia mereka. Qanifuddin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa penjelasan yang berkaitan dengan poin yang ketujuh ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan, terutama kepada saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan serta kekuatan dan istiqamah di atas sunnah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kalimat-kalimat baik yang kita dengar kita dimudahkan untuk mengikutinya. Setiap apa yang kita ketahui, serta-merta Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik serta menjaga keluarga kita dari perkara-perkara yang akan menghancurkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.